بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، sudah sepantasnya kita mengucapkan alhamdulillah sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan pertolongan dan kudrahnya kita dapat berkumpul pada hari ini, yakni hari Ahad tanggal 12 atau 13 Jumadal Akhirah 1438 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 12 Maret 2017 Masehi. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita untuk berkumpul di tempat yang mulia ini, yakni untuk sesaat kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menunggu kedatangan Al-Ustaz Luqman Ba'abduh dan jajaran asatidah yang lainnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kita untuk bertemu dengan asatidah, untuk menerima ilmu dan nasihat tentunya. Mudah-mudahan apa yang diterima dan apa yang nanti kita akan dengarkan dari beliau-beliau ini menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat bagi kita sebagai pribadi, juga bagi keluarga dan yang lainnya. Selanjutnya, kepada yang kami hormati DKM beserta staf, kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan yang telah menyediakan tempat untuk berlangsungnya acara ini. Mudah-mudahan semua ini menjadi amalan yang salihan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sebagai amal yang bermanfaat baik di dunia dan di akhirat. Selanjutnya yang kami hormati jajaran kepanitiaan, hafizakumullahu, sebagai rasa syukur dan bangga saya sebagai perwakilan mengucapkan jazakumullahu khairan, karena dengan asbab ta'awun dan upaya serta usaha keras antum dalam persiapannya, acara ini dapat terselenggarakan, mudah-mudahan menjadi amalan salihan mutaqabbalan indallah. Dan selanjutnya yang kami hormati hadirin peserta daurah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatunya, juga kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kedatangan dan partisipasi antum semuanya, dan tidak menutup kemungkinan pula antum terlibat dalam upaya ta'awun alal birri wa taqwa, baik secara moral ataupun material, meski tidak tercatat secara resmi sebagai jajaran kepanitiaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan antum semuanya serta menjadikan amalan salihan mutaqabbalan indallah, dan ilmu yang diterima pun menjadi ilmu yang nafi'an, ilmu yang bermanfaat untuk kita pribadi, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk sanak dan saudara serta warga dan bangsa negara kita ini. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana dimaklumi bahwasannya dakwah yang kita jalani berada dalam suatu masa di mana tempat bergulirnya siang dan malam, berlalunya waktu dan berubahnya zaman, ini menyimpan sebuah kisah, kenangan, bahkan sejarah yang tentunya semuanya itu tidak bisa diabaikan. Demikian juga dengan dakwah ini, di mana rekam jejaknya tersimpan dan tercatat dalam perjalanan sejarah perjuangannya. Berkenaan dengan ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan sebuah kisah. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab." Sungguh dalam kisah-kisah mereka terdapat ibrah, pelajaran untuk mereka yang memiliki akal. Para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam adalah orang-orang pertama yang menjalani dakwah ini. Demikian juga para pembela al-hawariyun, mereka memperjuangkan dakwah ini. Dakwah yang notabene dakwah tersebut adalah agama sebagai misi kerasulan. Dan sejarah mencatat bahwasannya dakwah ini perjalanannya selalu diikuti oleh berbagai macam ancaman, halangan, juga rintangan, di mana berbagai jenis duri yang mengancam tersebut tersimpul di dalam istilah yang kerap dikenal dengan sebutan fitnah. Sebuah istilah yang akan mengganggu, menggoda, mengubah, merusak, bahkan tidak mustahil akan melenyapkan agama dan keyakinan kita. Nasallallahu salama wal afiyah. Oleh karena itu pantas kalau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan yushiku an yakuna khayra malil muslimi ghanamun yattabi'u biha sha'fal jibad wa mawaqi'al qatr yafirru bidinihi minal fitan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hampir-hampir saja suatu masa nanti sebaik-baiknya harta seorang muslim itu adalah kambing yang digembalakannya dia bawa ke puncak-puncak gunung, ke lembah-lembah, dalam rangka yafirru bidinihi minal fitan, dia selamatkan agamanya dari fitnah-fitnah tersebut. Juga dalam sebuah riwayat Abdullah ibn Mas'ud, walau syahidun min hadithi Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhuma, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ya'ti 'ala an-nasi zamanun, bahwasannya akan datang suatu masa kepada manusia, la yaslamu lidhi dinin dinuhu illa man farra bidinihi min syahiqin ila syahiqin wa min juhrin ila juhrin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasannya akan datang suatu masa di mana yang mempunyai agama, mereka yang mutadayyin, mereka yang kuat agamanya, la yaslamu dinuhu, di mana tidak akan selamat agamanya, illa man farra bidinihi, kecuali orang yang lari menyelamatkan agamanya, min syahiqin ila syahiq, dari ketinggian, dari bukit-bukit yang tinggi ke bukit-bukit yang tinggi lagi, wa min juhrin ila juhrin, dari lubang yang biasa digunakan untuk bersembunyi binatang ke lubang yang lainnya, dia lari terus dan lari bersembunyi untuk menyelamatkan agamanya. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memperingatkan bahwasannya masa-masa itu akan datang dan berlaku seperti itu. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, tergambarlah dalam benak kita sebuah dinamika perjalanan dakwah dalam rentang masa yang sangat panjang yang telah menorehkan berbagai kisah dan peristiwa nyata. Demikian juga di negeri ini, negeri Indonesia. Demikian juga di negeri ini, kita di negeri Indonesia, di mana silih bergantinya siang dan malam, menggambarkan atau mengantarkan kisah dan peristiwa tersebut. Sebagian kisah itu ada yang membuat kita bahagia, sebagian kisah itu juga ada yang membuat kita termenung, ada juga yang membuat dahi kita berkerut, sedih, bercampur sesuatu yang rasanya tidak mungkin ini terjadi, tapi itu terjadi dan kita saksikan itu terjadi. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, melalui majelis yang mulia ini, insyaallah kita akan bersama-sama menyimak sebuah uraian dari judul daurah hari ini, yakni kilas balik sejarah dakwah salafiyah di Indonesia, yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Luqman Ba'abdu Hafizahullahu Ta'ala. Kemudian selanjutnya akan disusul materi yang kedua melanjutkan materi yang pertama oleh Al-Ustaz Abu Amr Ahmad Al-Fiyan Hafizahullahu Ta'ala, dengan harapan kita dapat mengambil ibrah dan pelajaran sehingga dengan sebab ilmu ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita as-sabat dan istiqamah, keteguhan dan keyakinan yang kuat untuk menjaga agama, dakwah dan manhaj di dalam diri kita masing-masing. Demikian mukaddimah yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan tidak lupa juga kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan keterbatasan yang ada pada kami. Selanjutnya insyaallah kita menunggu kedatangan beliau. Sudah datang kayaknya. Hah? Nah, sambil menunggu beliau istirahat, kita cukupkan sampai di sini mukaddimahnya. Kemudian barangkali ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh tim acara untuk ketertiban dan ketertiban keberlangsungan acara ini barangkali perlu untuk disampaikan. Tafadhal kepada ikhwan yang bersangkutan untuk menyampaikan kata tertib dan aturan-aturan yang harus diketahui bersama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.